Kemudian dalam bab yang ketiga, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu la yujahidu illa bi idnil abawaini. Bab tidaklah dilakukan jihad. Bab tidaklah dilakukan jihad kecuali dengan izin kedua orang tua. Ya. Sebutkan sini jihad dengan izin kedua orang tua. Menunjukkan pentingnya kedua orang tua, di mana tidak boleh melakukan jihad kecuali dengan izin dari keduanya. Kata beliau rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad. Ya, Musaddad nama lengkapnya Musaddad ibn Musarhad Abu Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau seorang rawi thiqah, sangat kuat hafalannya. Ya. Dan Musaddad ini, itu artinya dalam bahasa Arab, artinya Musaddad orang yang diberikan sadat oleh Allah, diluruskan langkahnya. Ya. Seperti apa namanya, anak panah itu harus di-style selurus mungkin supaya bisa digunakan. Kapan dia bengkok sedikit, anak panah itu kurang bagus untuk digunakan. Ya. Maka ketika diluruskan, itu namanya tajdid. Itu musaddad namanya. Ya. Imam Al-Bukhari memuji gurunya ini. Dia di pembahasan haji, Imam Al-Bukhari lewat nama Musaddad. Beliau berkata, haddathana Musaddad, wa huwa musaddadun kasmihi. Ya. Menceritakan kepada kami Musaddad, dan dia ini adalah seorang yang Musaddad seperti namanya. Seorang yang Allah luruskan seperti apa? Seperti nama beliau. Iya. Nah, ini subhanallah, nama punya pengaruh. Punya pengaruh. Karena itu, bernamalah dengan nama yang baik. Ya. Dan berikanlah nama kepada keturunan dengan nama yang baik. Kata beliau, haddatsana Yahya. Menceritakan kepada kami Yahya. Yahya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Iya. Ya, di tingkatan ini ada Yahya bin Sa'id lain. Ya. Tapi di sini sudah jelas, bin Sa'id Al-Qattan, tidak ada yang lain. Sebab Musaddad ini adalah murid senior Yahya bin Sa'id. Bahkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini memberikan kekhususan untuk Musaddad. Ya. Yahya bin Sa'id berkata, "Wahai Musaddad, andai kata kami tidak sibuk, maka kami yang mendatangi kamu. Maksudnya kamu tidak usah datang belajar sini. Nanti saya datang mengajari kamu." Iya. Perhatikan ya bagaimana perhatian gurunya tersebut kepada Musaddad. Iya. Ini faedah sering disebut oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Kata beliau, seorang guru kalau ia melihat sebagian dari muridnya mempunyai kelebihan yang diharapkan dia bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, tidak ada masalah dia berikan perhatian lebih. Ya. Tidak ada masalah diberi perhatian lebih. Nah, ini memang terlihat dari beliau rahimahullah. Ya, biasanya setelah Isya beliau setelah mengajar enggak mau diganggu. Ya. Capek beliau. Tapi saya melihat ada sebagian orang, walaupun setelah Isya datang, Syekh Mukbil tetap menjawab pertanyaannya. Tetap menjawab pertanyaannya. Baik. Yahya bin Sa'id. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini Amirul Mukminin fil Hadith. Kata beliau, An Sufyan, dari Sufyan. Ya, Sufyan di sini, nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Al-Thawri Al-Kufi. Ya. Ini imamnya negeri Kufah, Sufyan ini. Salah seorang tokoh ahli sunnah terkenal. Ya. Wa Syu'bah, dan Syu'bah. Syu'bah adalah Syu'bah Ibn al-Hajjad. Abu Bistam telah berlalu bersama kita. Nah. Yahya bin Said, Sufyan dan Syu'bah, tiga rawi ini semuanya rawi kutubus sittah. Qala haddatsana Habib, menceritakan kepada kami Habib. Ya, Habib bin Abi Thabit Al-Asdi Al-Kufi atau Al-Basri, Al-Asdi Al-Basri. Thiqatun sabit. Ya, tapi beliau ini seorang mudallis. Nah. Qala, beliau berkata, ha. Ada kata ha di situ ya, perhatikan kata ha. Itu istilah dalam buku-buku hadis. Jadi artinya perpindahan sanad. Kalau dia berhenti ada ha di situ, artinya sanad ini berhenti dulu di sini sementara. Ya, si penulis akan membawakan sanad baru, ya akan sampai juga ke tempat berhentinya dan bertemu di situ. Jelas ya? Jadi penulis akan membawakan sanad baru. Karena itu kata Imam Al-Bukhari, wa haddatsana Muhammad ibn Katsir. Ini guru Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri, thiqah. Dari rawi kutubus sittah juga. Qala akhbarana Sufyan, kabarkan kepada kami Sufyan, ya Sufyan Al-Thawri. Sebab Muhammad bin Katsir tidak meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. An Habib, dari Habib yaitu Habib bin Abi Thabit. An Abil Abbas, dia pakai an di sini. Dari. Dan seorang mudallis enggak boleh dia pakai kalimat an. Ya, tapi ini di Sahih Al-Bukhari. Ingat ya, Sahih Al-Bukhari itu punya kehormatan tersendiri. Walaupun dia pakai kataan, Imam Al-Bukhari ya tidak memasukkan hadis kecuali beliau telah ketahui keabsahan hadis itu. Nah, ini hadis sudah berlalu di beberapa tempat dalam sahihnya, dan di sebagian riwayat terdapat Habib bin Abi Thabit berkata haddatsana Abu Al-Abbas. Jadi sudah ada kalimat menceritakan kepada kami di tempat lain, bukan pakai kataan. Ya. Nah, ini tidak berbahaya. Jelas ya? Ini satu bentuk dari cabang ilmu hadis. Ya. Kalau seorang mencermati dalam Sahih Al-Bukhari akan nampak sekali Imam Al-Bukhari sangat detail sekali di dalam apa merinci rawi-rawi yang seperti ini. Kata beliau Nabi Al-Abbas, dari Abu Al-Abbas, Abu Al-Abbas namanya As-Sa'ib Ibn Farruh Al-Makki dari Mekah. Seorang rawi thiqah. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, itu Abdullah bin Amr bin As. Iya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang sahabat di masa Nabi, katanya tidak ada bandingannya di dalam ibadah. Dua di antaranya ini, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair. Ini tidak ada bandingannya dalam masalah ibadah, tidak ada bandingannya di dalam masalah perang, dan tidak ada bandingannya dalam masalah keberanian. Ya. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ujahid?" Maksudnya ya Rasulullah, apakah saya berjihad? Boleh saya berjihad? Qala, maka Nabi menjawab, bertanya, "Laka abawan?" Apakah kamu punya dua ayah? Ya, abawan di sini dua ayah ya kalau terjemah biasa. Tapi maksudnya, apakah kamu punya ayah dan ibu? Maksudnya. Qala na'am, maka orang ini menjawab, "Iya." Qala, maka Nabi menjawab, "Fatihima fajahid." Pada keduanya lah hendaknya kalian berjihad. Pada keduanya hendaknya kalian berjihad. Baik. Hadis ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari, beliau ingin menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di mana berbakti kepada kedua orang tua ini itu dianggap jihad. Fatihima fajahid. Pada keduanya hendaknya engkau berjihad. Subhanallah. Perhatikan ya bahasanya. Ya, dimaklumi ya jihad yang sifatnya hakiki di medan pertempuran banyak keletihan yang dialami. Ya, dan banyak curahan tenaga, pikiran. Demikian pula siapa yang ingin berjihad, berbakti kepada orang tuanya, dia adalah lahan jihad. Dia perlu mencurahkan perhatiannya, waktunya, ya, kepada hal tersebut. Nah, maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi ayah dan ibu, dan kewajiban berbakti kepada keduanya. Dan hadis ini juga Ya, menunjukkan bahwa jihad itu disyaratkan, orang yang ingin keluar berjihad disyaratkan harus minta izin dari kedua orang tuanya. Ya. Apakah kedua orang tua ini disyaratkan harus muslim? Ya. Sebagian para ulama mensyaratkannya. Yang benarnya tidak disyaratkan. Dia harus muslim. Walaupun kedua orang tuanya kafir, kalau dia tidak izinkan, tidak keluar. Kecuali kalau pelarangan orang tua itu terkait dengan kebenciannya kepada Islam, maka ini tidak ada ketaatan di situ. Tapi kalau masalah kemaslahatan orang tua, maka tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ini apakah pada seluruh jihad yang wajib dan yang sunnah, atau pada yang sunnah saja? Yang benarnya, yang lebih benar dari pendapat para ulama di sini, bahwa ini hanya pada jihad yang sunnah saja. Adapun jihad yang wajib, ya, kewajiban jihad yang wajib itu lebih tinggi daripada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu maslahat untuk dua orang. Tapi jihad yang wajib maslahat untuk seluruh umat. Ini lebih didahulukan. Padahal yang apa? Yang wajib. Berbeda dengan yang sunnah. Ini antara wajib dan sunnah. Tentunya wajib yang lebih didahulukan. Dan terdapat di dalam hadis ini, ya, penerapan kaidah di kalangan para ulama, apabila dua maslahat bertentangan, maka didahulukan yang paling banyak maslahatnya. Ya. Sini ada dua maslahat, berbakti pada orang tua dan jihad. Maka didahulukan yang apa? Yang lebih wajib. Ya. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Jelas ya? Ya. Dan lelaki ini ketika bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya berjihad?" Ya. Nabi bertanya, "Kamu punya kedua orang tua?" Ya, ini menunjukkan bahwa seorang mufti, seorang yang ditanyai, ya, dia kadang harus merinci dan meminta tambahan pengetahuan atau tambahan keterangan dari orang yang bertanya. Ya, orang bertanya, "Saya berjihad." Ya, maka Nabi merinci. Ya, beliau minta rincian yang dengannya penting untuk jawaban. Ya, maka beliau bertanya, "Kamu punya kedua orang tua?" Ya. Ketika dia jawab, "Naam, iya," maka Nabi pun menjelaskan hukumnya apa. Ya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua, berjihad pada keduanya itu yang hendaknya dia lakukan. Jelas ya? Ini termasuk fikih jihad yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang di masa ini. Ada sebagian orang yang masya Allah, ya, baca pembahasan jihad, keutamaan dan afdoliyahnya, ya, tergerak dia ingin mati. Apalagi kalau sudah bosan hidup, ya, ya, sudah banyak masalah di dunia, kita jihad saja jalan pintas menuju surga. Ya. Jelas ya? Diikuti seluruh seluan orang yang berkata jihad tanpa mempertimbangkan bahwa jihad itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Ya, jelas ya? Kalau tanpa aturan ini, dia bukan berjihad namanya. Tidak dianggap berjihad. Ya. Dan ini dari perkara yang hendaknya dipahami. Ya, dan diperhatikan.